Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan kajian tentang na'at, maka di sini ada yang perlu dijelaskan kembali tentang mas'alatul kufri. Pada pembahasan isim tafdil, ya, masalah yang keberapa itu? 11, 15, 12. Di situ dijelaskan tentang i'rab al-kuhlu fa'il marfu wa huwa mufaddal ala nafsih bi'tibarah, ya. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa i'tibarain di sini bi'tibar annahu kuhlun wa bi'tibar annahu fi aini zaid. Ini adalah sebagian qaul tentang masalah itu. Sehingga di sini perlu saya beri penjelasan tambahan. Nah, saya dukil apa yang telah saya sampaikan itu tentang bi'tibarain. Memang tidak dari kitab, tapi dari situs Al-Fasih fil Arabiyah. Nah, namun pada kenyataannya secara umum ketika kita kembali ke kitab-kitab sharaf yang disusun oleh para ulama ahli nahwu terkait dengan mas'alatul kuhli, ini terjadi perbedaan dalam menjelaskan bi'tibarain. Dan ini ternyata yang masyhur dipakai. Adapun yang saya catatkan itu tidak masyhur tarfiku. Dan ternyata ada perbedaan yang cukup jauh. Kalau yang saya catatkan itu bi'tibar annahu kuflun, yakni dilihat dari kuhlun itu sendiri, wa bi'tibar annahu fi aini zaid. Jadi dua i'tibar tadi terkait dengan kuhlun itu sendiri dan kuhlun yang ada di matanya Zaid. Nah, maka di sini perlu ditambahkan catatannya. Wa hadza qaulun syadun nah, jadi sengaja tidak saya hapus tapi dikomentari saja. Ya, dan ini merupakan pendapat yang ganjil. Wal masyhuru inda nuhati, wal masyhuru inda nuhati, fi makna bittibarain, fi makna bittibarain huwa bi'tibari kaunihi fi aini Zaidin, fabilun. Wa bi'tibari kaunihi fi aini ghairihi maf'ulun, bi'tibari kaunihi fi aini Zaidin fabilun, wa bi'tibari kaunihi fi aini ghairihi maf'ulun. Jadi yang dimaksud dilihat dari dua sisi, bi'tibarain, satu sisi celak yang ada di mata Zaid, ini yang utama. Sedangkan sisi yang lain itu celak yang ada di selain matanya Zaid, ya, di mata selain Zaid ini maftul. Wal makna annal kuhla fi aini Zaidin ahsan min nafsihi fi aini ghairihi minarja. Annal kuhla fi aini Zaidin ahsan min nafsihi fi aini ghairihi minarja. Sehingga makna pernyataan ma ra'aitu rajulan ahsan fi aini al-kufru minhu fi aini Zaid, bahwa celak yang ada di mata Zaid itu lebih bagus daripada celak yang ada di mata laki-laki lain selain Zaid. Nah, tapi secara i'rab yang telah dijelaskan sama, ya. Cuma perbedaan cara menjelaskan bi'tibarain. Penjelasan yang pertama ternyata hanya sedikit yang menyampaikan seperti itu sehingga syad. Adapun secara keumuman yang masyhur dalam kitab-kitab rujukan ialah penjelasan yang kedua tadi itu. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan tentang at-tawabi' an-na'tub. Qala Ibnu Malik rahimahullah, yadba'u fil i'rabil asma'al uwal na'tun wa tawqidun wa atfun wa badal. Yang mengikuti i'rab isim yang pertama adalah na'at, tawqid, atof dan badal. Fana'tu tabi'un mutimun masabab biwasmihi aw wasmi ma bihi talak. Na'at itu salah satu tawabi yang menyempurnakan lafad yang mendahuluinya. Dengan sifatnya atau sifat yang terkait dengannya. Wal yutafit ta'arfi wa tangkirima dimatala kamur biqaumin qurama, untuk memakrifatkannya atau menakirakannya seperti contoh umur biqaumin qurama. Wa huwa ladat tauhid wa tadkiri au siwahuma kalfidhi faqfuma qafau. Na'at dalam hal mufrad, mudzakkar atau selainnya itu hukumnya seperti fi'il, maka berhentilah seperti apa yang mereka berhenti padanya. Wal ati mustaqin kasobin wadari wasibihi kadawadi wal muntasib. Jadikal na'at si mustaq seperti sabun dari'un atau yang serupa dengannya. Demikian pula za dan di serta isim yang dinisbahkan. Wa na'atu bi jumlatin munakkara fa utiyat ma utiyat u khabara. Para ulama ahli nahwu menetapkan jumlah menjadi na'at yang terletak setelah nakirah, maka hukumnya sama seperti hukum khobar. Wa amla'huna iqa'adati talabi wa in atat fal qaul adjar tusibi. Cekahlah dalam hal na'at jumlah yang berbentuk tolak jika ada yang datang membawa na'at jumlah berbentuk tolak, maka ada lafaz qaul yang disembunyikan. maka engkau baru dikatakan benar. Wa na'atu bimasdarin kathira faltazamul ifrada wa takira. Para ulama alinahu banyak menetapkan masdar sebagai na'at, dan mereka mengharuskan masdar itu tetap mufrad dan mudzakkar. Wa na'atu ghairi wahidin idza ikhtalaf fa'atifan farghula idza talaf. Na'at untuk selain satu jika berbeda maka dipisah dengan atof, tidak langsung disebutkan semua. Tidak seperti ketika sama, ya. Wa natama mulai wahidai makna wa amarin atbi bi ghairi istisna. Na'at yang kedua makbulnya satu makna dan satu amal, maka ikutkan i'rabnya tanpa pengecualian. Wa inu utun kasurat wa patalan uftakiran didikrihin na'ut bi'at. Jika na'atnya banyak dan semuanya dibutuhkan untuk disebutkan, maka wajib itba' semua. Waktu awit bi yakun muayyana biduniha au ba'daha iqta' bu'lina. Al-qat'u atau itba' diberlakukan jika sudah jelas tanpa menyebut na'at tadi atau sebagainya. Tapi al-qat'u lebih jelas. Warfa awin sif in qata'ta mudmira mubtada'an au nasiban la yadhara. Rafakan atau nasabkan jika al-qat'u dengan menyembunyikan mubtada atau nasab yang tidak menampakkan amilnya. Wa ma minal man'uti wa na'ti ukil tajuzu hadhu wa fi na'ti yaqil. Na'at atau man'ut yang sudah diketahui boleh dibuang, cuma pembuangan na'at lebih sedikit. Wallahu ta'ala. Pembahasan tentang at-tawabi khusus anak tu fihi masail. Al-mas'alatul ula at-tawabi jam'ul minat tabi' at-tawabi'u jam'ul minat tabi'i. Wahuwa al-ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Wahuwa al-ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. At-tawabi itu bentuk jamak dari tabi. Tabi itu adalah isim yang mengikuti i'rab sebelumnya secara mutlak. Al-mas'alatu atsaniyah. At-tabi'u ala khamsati anwa'in. An-na'tu at-tawqidu wa atful bayan wa atful nasab wal badal. At-tabi'u ala khamsati anwa' an-na'tu wa at-tawqidu wa atful bayan wa atful nasakh wal badal. Tawabi' ada lima macam. Yang pertama na'at, yang kedua taukid, yang ketiga ataf bayan, yang keempat ataf nasab, yang kelima badal. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. An-na'tu lughatan wasfu syai bima huwa fihi min khairin aw syarrin annatu lughatan wasfu syai bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Na'at menurut bahasa adalah sifat sesuatu yang baik atau yang jelek. Sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang jelek dari sesuatu namanya na'at menurut bahasa. Wastilahan at-tabi'u al-mustaqqu awil mu'awwal bihi at-tabi'u al-mustaqqu awil mu'awwal bihi al-mubayinu lilahdi matbu'ihi. Menurut istilah, na'at ialah salah satu tawabi' yang berbentuk mustaq atau mu'awwal bil mustaq yang menjelaskan lafaz matbu'nya. Nah, ini definisi naat secara umum, ya, secara istilah yang bersifat umum. Al-mas'alatu Arabiyah. Al-muradu bil mustaq. Wa ma kana ala hadatsin wa sahibihi. Al-muradu fil mustaq wa ma kana ala hadatsin wa sahibihi. Yang dimaksud dengan mustaq itu adalah sesuatu yang menunjukkan peristiwa dan pelakunya. Jadi ada peristiwa dan ada pelakunya. Jadi satu sisi menunjukkan makna suatu perbuatan, di sisi yang lain dialah pelakunya. Namanya mustaq. Wa huwa yasulu arba'ata asya'. Mustaq di sini meliputi empat perkara. Al-awwal ismul fa'il. Nahu ja'a Zaidun ad-dharibu. Al-thani ismul maf'ul. Nahu ja'a Zaidun al-mad'ruf. Al-thalis as-sifatu al-mushabbahatu. Nahu ja'a rajulun hasanun. Ar-rabi ismu tafdil. Thank you. Lahu ra'aitu rajulan a'lama minka. Taat mustaq mencakup empat perkara. Ada yang berbentuk isim fa'il, contohnya ja'a zaid al-darib al-darib la'at. Ada yang berbentuk isim maf'ul, ja'a zaid al-madrubu al-madrubu la'at. Ada yang berbentuk sifat musyabahat, contoh ja'a rajulun hasan hasanun la'at. Ada yang berbentuk isim tafdhil, contoh ra'aitu rajulan a'lama minka a'lama la'at. Al-mas'alatu al-khamisah. Naam. Al-muradu bil-mu'awwal bil-mustaq. Wa al-jawamid taqumu مقام المشتق في الدلالة على معناه المراد بالمؤول المشتق هو الجوامد تقوم مقام المشتق في الدلالة على معناه. Yang dimaksud na'at mu'awwal bil mustaq ialah isim-isim jamid yang mengganti posisi isim mustaq dan mengandung maknanya. Wahwa tis'atu asya' wahwa tis'atu asya' jumlah mu'awwal bil mustaq ada 9. Al-awwal ism al-isyarah nahu marartu bi zaidin hadha ay al mushari ilayhi na'am. Jadi na'at yang berbentuk mu'awwal bil mustaq itu ada 9. Yang pertama berbentuk isim isyarah. Contoh martu bi zaidin hadha. Hadha na'at. takdirnya ialah al-musyari ilaihi. Asani al-ismu al-mausul, al-ismu al-mausul, al-muqtarinu bi'aw, al-ismu al-mausul, al-muqtarinu bi'aw. Nahu. Martu bi Zaidin alladhi qama. Martu bi Zaidin alladhi qama. Ai al-qa'im. Yang kedua, perbentuk isim mausul yang ada alnya. Ya. Isim mausul kan ada yang tak pakai al, ada yang pakai al ya, yang ada alnya. Nah itu. Seperti contoh marto bi zaid alladhi qama. Ya, alladhi taat. Ai al-qa'im. Alladhi qama sama dengan al-qa'im. Asalis zu allati bi makna sahib. Zu allati bi makna sahib. Fa dzatu allati bi makna sahibah. Fal awal lahu marartu bi rajulin dhi malin. Ay sahibi malin. Wathani nahu ja'at imra'atun dhatu fablin. Ay sahibatu fablin. Nah, yang ketiga ialah tu yang bermakna sohib dan datu yang bermakna sohibah. Contoh yang pertama, maratu bi zaidin, maratu bi rajulin dhimalin. Dhimalin, nah, ay sohibi malin. Contoh yang kedua, ja'at imra'atun dhatu fablin. Dhatu fablin na'at ay sahibatu fablin. Taib Ar-Rabi. Al-ismu al-mansubu. Al-ismu al-mansubu pakai sin. Ay lahiqathu ya'ul nisbah. Ay lahiqathu ya'ul nisbati. Nahu. Marartu bi rajulin dimasqiyin. Ay mansubin ila Dimasko. Dimasqiyin na'at. Takdirnya ialah mansubin ila Dimasko. Itu berupa isim mansub, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Al-Khamis madalla ala adadil man'uti. Madalla ala adadil man'uti. Ma dalla ala adadil man'uti. Nahu ja'a rijalun arba'atun. Ay ma'tuduna bihadal adadi. Ay ma'tuduna bihadal adadi. Yang kelima, bilangan dari manutnya. Yang bilangan yang menunjukkan jumlah manutnya. Contoh ja'a rijalun arba'atun. Arba'atun na'at. Artinya ialah ma'duduna bihadzal adad. As-sadis ma dalla ala tashbihin. Nahu ra'aitu rajulan asadan. Ay suja'an. Fulanun rajulun ta'labun. Fulanun rajulun ta'labun. Ain muhtalun. Pakai hak muhtalun. Nah, yang ketujuh ya, yang keenam, isim yang menunjukkan arti tasbih, yaitu dipakai untuk perumpamaan atau menyerupakan dengan sesuatu. Contoh ra'aitu rajulan asadan, asadan na'at. Aku melihat laki-laki asadan yang kesinga-singahan, yakni suja'at, yang berani. Karena asad itu biasa dipakai untuk apa ini? Perumpamaan keberanian. Fulan rajulun ta'labun. Si fulan laki-laki ke musang-musangan. Ta'lab. Ay muhtal, suka nipu. suka jebak temannya, suka nipu, suka bikin apa ini, bakar. Musang itu dipakai untuk perubahan apa ini? Hal-hal yang sifatnya tipuan, ya. As-sabit. Ma an-nakiratu alladhi yuradu biha al-ibham. Ma an-nakiratu allati yuradu biha al-ibham lahu ukrimu rajulan ma ay rajulan mutlaqan yang ketujuh yang jadi na'at mu'awal bil-mustaq ialah ma'nakira mubahamah ma'nakira yang mengandung makna ibham, mubaham yang masih umum, masih samar. Contoh ukrim rajulan ma aku memuliakan laki-laki yang bersifat umum, ya. Ma di sini mutlaqan. Na'at. As-samin yang ke-8. Kullun wa ayyun ad-dalatani kullun wa ayyun ad-dalatani ala istikmalil mausuf li sifah. Nahu anta rajulun kullu rajuli au ayu rajuli ay al-kamilu fi rajuliyah. Kullun dan ayun yang menunjukkan kesempurnaan sifat pada musuhnya. Contoh anta rajulun kullu rajul atau ayu rajul, kamu betul-betul laki-laki yang sempurna laki-lakiannya. Maksudnya enggak bencong. Betul-betul laki-laki ya. Yang sempurna kelaki-lakiannya. Kullu rajul na'at atau ayu rajul na'at ay al-kamilu fi rujuliyah. At-tasik al-masjar bisyarti mulazamati al-ifrati wa tadjir bisyarti mulazamatil ifradi wa tadkiri. Nahu baratu birajulin adrin wa bimra'atin adrin ay adilin wa adilatin. Baratu bi ajulaini adlin ay adilaini baratu bi rijalin adlin ay udulin. Nah, yang kesembilan, masdar dengan syarat masdarnya tetap mufrad mudzakkar. Contoh baratu bi rajulin adlin wa bi imra'atin adlin. Adilin atau adilatin ya. Baratu bi rajulaini adlin ay adilain. Baratu bi rijalin adlin ay udulin ya. Adlin tadi na'at. Baik. Ini sebetulnya yang ke-10, ada yang memasukkan dalam bab itu, ada yang tidak. Nah, kita masukkan saja. Tapi tis'u diganti tis'atu diganti jadi apa? Asratu. Tis'atu asya diganti menjadi asratu asya. Al-ashir al-jumlah. Di salah satu syurutin al-awwal ayyakun al-man'utu nakiratan asani antakunal jumlatu khobariyatan asalis antakunal jumlatu mustamilatan ala rawbitin bil mausuli antakunal jumlatu mustamilatan ala rawbitin bil mausuli nahu qawlihi ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallah Al-Baqarah ayat 281 ay raji'ina fihi ilallah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ay raji'ina fihi ilallah. Yang ke-10 termasuk al-mu'awwal bil mustab ialah jumlah dengan 3 syarat. Yang pertama, man'utnya berbentuk nakirah. Yang kedua, jumlahnya berbentuk khobariyah, bukan tolak. Yang ketiga, jumlah tersebut mengandung rawfid yang menghubungkan dengan isim mausul. Contoh, wattaku yauman turja'una fi ilallah. Turja'una, na'at. Man'utnya yauman, nakira. Turja'una fi, jumlah khobariyah. Rafidnya, fihi, ada domir kembali kepada yauman. Ya. Oh, ini antakuna jumlah mustamilah ala rawbin bil mausuf, kan mausul ya, astagfirullah. Ini tidak ada kaitannya dengan isim mausul. Ada ralat antaku dan jumlah mustamilatan ala rawbidin bil mausufi. Nah, contohnya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Turja'una, na'at, jumlah ya. Maksudnya nakirah. Kemudian turja'una jumlah khobariyah. Kemudian dalam jumlah itu ada rawbid yang kembali kepada mausuf, itu yang menghubungkan dengan mausuf. Fihi ada domir hak kembali kepada yauman. Jadi bil mausufi, bukan bil mausul ya. Naam. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini pembahasan pertama bab na'at. Pembahasan yang kedua insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.